kasihilah sesamamu manusia. Kata suci yang indah, tinggal bagaimana mewujudkannya. Tapi ingatlah semangat yang ada di sana. Sesamamu manusia yang harus kau kasihi, artinya kasih itu melintasi suku, melintasi ras, bangsa, dan agama. Tak ada yang memisah karena kasih memang luar biasa. Ia menjadi ekspresi manusia yang mengenal kebenaran. Betapa tenangnya dunia kalau kasih itu menyala. Betapa damainya agama kalau kasih itu memang ada. Allah adalah kasih, lalu bagaimana orang bisa menggugat yang mengenal Allah, apalagi membelanya, namun menabur rasa benci. Orang hanya bisa berbicara bahwa Allah ada dalam hidupnya kalau mereka punya kasih. Dan mereka harus mengasihi sesamanya manusia karena Tuhan mengasihi manusia yang diciptakannya. Bagaimana mungkin kita menabur benci di sana? Karena itu jangan lagi belajar berteriak tentang iman dan kebenaran, tentang Tuhan dan keyakinan, kalau tak ada kasih dalam kehidupan. Kasihilah sesamamu, maka orang akan tahu Tuhan ada di hidupmu, dan bukan rasa benci yang ada di sana. Kasihilah sesamamu, maka sesamamu akan merasakan makna kehadiranmu, dan mereka berterima kasih karenanya. Mari berlomba untuk peduli pada sesama, mengasihi mereka di situasinya. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, tolong yang terjatuh, berbagilah dengan yang tak punya. Mengasihi sesama. Bersama saya, Bigman Sirait.